Dan ketahuilah bahwasanya di antara pondasi agama yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an dengan gamblang, jelas, terang, benderang, yang kita semua bisa mengamalkannya, tapi banyak orang lalai dari hal ini, yaitu perintah untuk menuntut ilmu agama. Dalam Al-Qur'an banyak perintah untuk kita itu menuntut ilmu agama. Dan kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang faham ilmu agama dengan orang yang tidak faham ilmu agama? Tentunya tidak sama. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul ilmi khairun min fadlul ibadah." Keutamaan menuntut ilmu, keutamaan belajar ilmu agama itu lebih baik daripada keutamaan dari ibadah-ibadah sunnah. Subhanallah. Dan sedikit orang yang faham. Sedikit orang yang faham. Dan kata Mu'ad ibn Jabal, "Alaikum bil ilm." Wajib kalian itu belajar ilmu agama sehingga kalian memiliki ilmu agama. Fa inna talabahu ibadah. Sesungguhnya menuntut ilmu agama adalah ibadah. Wa ta'allumu lillahi hasanah. Dan sesungguhnya belajarnya seseorang menuntut ilmu agama adalah kebaikan. Makanya semangat kita di dalam belajar ilmu agama. Dan ini fondasi usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Tapi kita malas-malasan dalam belajar ilmu agama. Padahal kita sudah mengaku diri kita sebagai seorang ahli sunnah. Padahal kita sudah mengaku diri kita sebagai seorang salafiyin. Tapi malas-malasan dalam belajar ilmu agama. Sesungguhnya menuntut ilmu agama itu lebih utama keutamaannya daripada ibadah itu sendiri. Sehingga Ibnu Mas'ud juga mengatakan, "Alaikum bil ilm qabla an yuqbad wa qabduhu dhahabu ahli." Wajib kalian belajar ilmu agama sebelum ilmu itu diangkat. Dan diangkatnya ilmu itu ketika sudah pergi ahlul ilm, sudah meninggal ahlul ilm, sehingga orang akhirnya tetap belajar ilmu agama kepada orang yang enggak faham. Dan kata Rasulullah SAW, fa'adol wa'adol, sehingga dia sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Maka selagi ada ahlul ilm, belajarlah kepada ahlul ilm, walaupun ilmunya mungkin sedikit, yang penting dia di atas sunnah, di atas jalan siratal mustaqim, di atas Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan ini pesannya para ulama termasuk Syekh Ahmad An-Najmi kepada kita semua untuk belajar ilmu agama kepada yang jelas-jelas sunninya. Ya subhanallah. Dan menuntut ilmu agama itu keutamanya lebih utama daripada ibadah-ibadah. Dan untuk ini Abu Hurairah, sahabat Rasul, Abu Dzar juga, dia mengatakan, "Babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raka'atin tatawwu'an." Allahu Akbar. Pembahasan di dalam permasalahan ilmu agama yang kami pelajari itu lebih kami sukai daripada 1000 rekaat sholat sunnah. Sedikit orang mengetahui ini. Katanya ahli sunnah, tapi perkataan salaf ditiadakan, disampingkan, dibelakangkan. sehingga malas dalam belajar ilmu agama. Tidak pernah hadir di dalam kajian-kajian ilmu agama. La haula wala quwata illa billah. Nah, dan kata Abu Dzar juga, dan kata Abu Hurairah juga, babun minal ilmi na'lamuhu umil aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati raka'atin tatabbu'an. Pembahasan, satu pembahasan di dalam masalah ilmu agama yang kita akan ketahui dan kita telah ketahui walaupun belum diamalkan, itu sudah diamalkan, itu lebih baik daripada 100 rakaat salat sunnah. Allahu Akbar. Sedikit orang-orang yang mengikuti salaf tahu tentang ini, sehingga dia malas-malasan di majelis ilmu dan bahkan lari dari majelis ilmu, dan sudah banyak yang lari dari majelis ilmu. Kenapa? Karena mungkin ikuti syahwat dan syubhat. Nauzubillah. Dan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, la in ajlis majlis fikir sa'atan ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyami lailah. Allah Akbar. Aku duduk satu jam di majlis yang membahas masalah-masalah ilmu agama, fikirnya, akidahnya, itu lebih aku cintai daripada aku puasa di siang hari satu hari atau semalam suntuk sholat malam. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, fadlul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Belajar ilmu agama keutamaannya lebih utama dari sholat-sholat sunnah. Allahu Akbar. Bangkit wahai salafi, bangkit, belajar ilmu agama. Sesungguhnya kita itu akan mulia dengan ilmu dan amal. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.